Kasih masih, adakah cinta berseni dalam duka ini? Hati rindu tiada pernah berakhir dalam damai ini. Masih adakah kasih sayangmu?